Ayat Quran dinista, tapi jalan kita harus tertata. Jangan karena kecemburuan agama yang mengakibatkan perbuatan yang enggak terkendali oleh syariat. Tidak begitu caranya. Ya. Dalam pengalaman sejarah dulu maupun sekarang, berbagai acara demo turun ke jalan dalam pengingkaran tidak membawa kebaikan. Kerusakannya lebih besar. Dan sekali lagi, menyimpang dari jalan Nabi itu sudah merupakan kemungkaran yang besar, kerusakan yang besar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi umat ini dari berbagai keburukan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama kita. Ya, Allahumma alam. Apakah kita sholat sunnah rawatib qobliyah di rumah? Apakah pada waktu kita menunggu iqamah di rumah, pada waktu itu termasuk waktu yang mustajab dalam berdoa? Ya, ya, sholat qobliyah di rumah, sebagaimana sholat ba'diyah diutamakan di rumah, dan termasuk waktu yang mustajab insyaAllah, walaupun di rumah. Pertanyaan berikutnya, kalau al-ma'mun, bukan, kalau makmum bukan al-ma'mun, kalau makmum masbuk waktu imam baca amin, maka makmum selepas baca amin membaca istiftah dulu apa langsung baca al-fatihah? Langsung baca al-fatihah supaya tidak terlewatkan dari al-fatihah, karena istiftah sunnah, al-fatihah adalah rukun. Apakah seseorang yang beramal ingin mendapat pahala dan meninggalkan maksiat karena takut dosa mengurangi keikhlasan? Tidak, takut dosa adalah niat yang baik, ya, niat yang benar. Dan takut dosa intinya takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya kan, ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah salafiyin sudah ada tindakan nyata terhadap kasus pelecehan terhadap Islam? Ya. Tindakan yang nyata yang dimaksud apa? Ini kalau dalam arti kita ya, kita meyakini bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, dan ini merupakan kewajiban penguasa untuk melakukan tindakan yang nyata. Kita sebagai rakyat biasa, seperti yang difatwakan oleh para ulama kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, kita melaporkannya kepada penguasa dan menyampaikan kepada mereka. Ya, alhamdulillah itu sudah terwujud oleh muslimin. Pertanyaan berikutnya, terakhir, Dzulqarnain ditahdzir menurut kelompok yang pro dia. Mereka mengatakan Imam Syafi'i ditahdzir oleh Yahya bin Ma'in, tapi Imam Syafi'i masih termasuk Ahlus Sunnah. Berarti Dzulqarnain masih termasuk Ahlus Sunnah. Iya. Imam Syafi'i kesalahannya apa? menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Tidak. Ya. Ibnu Ma'in bukan karena membicarakan tentang Syafi'i bukan karena manhaj Syafi'i yang keliru. Ya, tidak. Tapi karena bab hadis dianggap kurang dikenal, atau saya agak lupa ya sebabnya, atau dianggap hafalannya kurang kuat atau bagaimana, saya agak lupa. Yang jelas bukan karena akidah, bukan karena keyakinan yang menyimpang. Tapi kalau Abdul Qarnain karena manhaj yang menyimpang, ya, cara-cara dia yang menyimpang dari jalan yang benar, sehingga seperti yang dikatakan Syekh Rabi Abdillah Ta'ala, ya, dia mutalawin, la'ab dan makir. Ya, sikapnya berubah-ubah. Bukan sikap seorang salaf yang jelas, yang istiqamah, tapi kadang begini, kadang begitu, sesuai dengan maksud dan tujuan dan maslahat. Ya, maunya apa? Makir, banyak melakukan makar. Ya, yang itu terhadap dai-dai yang lain, bahkan terhadap sebagian masyayikh, sehingga ini mencelakakan dakwah. Ya, mencelakakan dakwah. La'ab, mempermainkan, ya, tidak sungguh-sungguh dalam keistiqomahan di atas manhaj, bahkan mempermainkan, ya, berbagai masalah-masalah, mempermainkan umat. Nah, sehingga sikap-sikap seperti itu sangat berbahaya bagi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dan sangat menguntungkan musuh-musuh dakwah. Dan memang nyata begitu, ternyata orang seperti ini menjadi jembatan yang menyampaikan salafiyin untuk bergabung dengan hizbiyin. Ya, ini jembatannya dia ini dan kelompoknya. Orang-orang yang, dan itu kita lihat nyata, orang-orang yang dulu bersama kita, ya, dengan manhaj yang jelas, wadih, ketika orang-orang ini cenderung kepada Dzul Qarnain, lama kemudian, ya, akan bergabung dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang Turats, orang-orang Halabi, orang-orang Rojak dan seterusnya. Ya, dia menjadi jembatannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melindungi kita dari berbagai penyimpangan, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.